hati, sakitnya sengsaranya hati. Sejak kau putuskan cintaku ini, kini ku sendiri, sepinya kini ku sendiri. Tiada teman yang mau peduli. Apakah engkau tak mengerti betapa tulus cintaku ini? Padamu.